Ana mau bertanya, kami melihat beberapa ekor kambing. Anak Ana yang berumur 10 tahun yang mengurusnya, kemudian dia berniat untuk berkurban. Pertanyaan pertama, bolehkah anak 10 tahun berkurban? Yang kedua, bolehkah diniatkan untuk satu keluarga? Jazakallahu khairan. Nah, pertanyaan yang kedua, jelas dibolehkan karena satu kambing adalah untuk satu keluarga. Yani atas nama kepala keluarga, untuk keluarganya. Nah, adapun anak 10 tahun, apakah dia sudah balig atau belum? Biasanya balig itu 13 tahun. Kalau dia belum balig sekalipun, berarti belum terkena taklif, beban ibadah, belum terkena kewajiban, maka pahalanya untuk orang tuanya. Jadi jangan dihalangi, biarkan saja dia berkorban, tetapi nanti pahalanya untuk orang tuanya. Dilatih anak-anak untuk semangat bersedekah, semangat berkorban. Barakallahu fikum.